hidup terus berjalan dalam nada yang berganti, suka ke duka, tawa ke tangis, membangun merubuhkan, menanam mencabut, seperti tak pernah selesai, berkejar-kejaran di tiap langkah kehidupan. Sayangnya, dalam kesadaran akan realita, kita seringkali terjebak di salah satunya. Kalau menangis, kita terlalu lama dan terus hanyut di sana, kehilangan gairah untuk menciptakan tawa. Kalau tertawa, kita terlalu panjang, sehingga lupa segala-galanya, membuat kita menjadi lengah, dan akhirnya kita kalah. Alangkah ironisnya kehidupan ini. Karena itu biarlah nada-nada hidup tadi menjadi nada yang fasih kita mainkan, fasih kita jalani, fasih kita lalui. Jangan sampai tenggelam pada satu sisi yang sama membahayakan, entah tangis, entah tawa. Karena itu, biarlah gairah terus menyala di dalam batin, tanpa pernah memudar sedikit pun. Sehingga ketika menangis, engkau tak kehabisan harap, tawa akan tiba. Sehingga waktu tertawa, engkau tak kehabisan sadar, bahwa tangis bisa saja datang di antara tawa, dengan segera. Maka, kesadaran dan harapan akan membawa engkau terus bergairah di kehidupan, melewati nada-nada hidup dan menyukai semuanya sebagai sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kalau hidup hanya tawa, maka kita tidak punya gairah. Kalau hidup hanya tangis, gairah lenyap di kehidupan kita. Tapi karena hidup adalah tawa dan tangis, gairah menyala, ada tempat di sana. Semoga Anda bijak untuk menempatkannya. Semoga Anda bijak untuk memakainya. Semoga Anda bijak dan berkata, aku bersyukur diberi rasa untuk menikmati tangis dan tawa. Tak ada yang salah dalam tangis dan tawa. Yang salah hanya satu saja. Anda dan saya salah menerjemahkannya. Semoga gairah tetap menyala karena kita mampu menerjemahkannya dengan benar. Bersama saya, Digman Sirait.